Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembicaraan yang sangat panjang dan tidak pernah membosankan. Tetapi waktu jualah yang tidak memungkinkan untuk kita menceritakan segala sesuatu tentang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil beliau adalah masa kecil yang penuh dengan penjagaan Allah. Kemudian juga betapa indahnya saat-saat umur-umur beliau menikah di umur 25 tahun. Sampai kemudian diangkat menjadi Rasul pada umur yang ke-40 tahun. Dan ini kisah yang sangat panjang, bagaimana beliau berdagang, bagaimana kejujuran beliau ketika berniaga. Ini semuanya sesungguhnya mutiara-mutiara yang patut untuk kita pelajari. Namun pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari diri kalian. Yakni dari manusia yang paling mulia. Bukan dari kalangan jin yang kita tidak bisa melihat. Ya, alhamdulillah, nabi kita dari kalangan apa? Manusia. Kita bisa melihat bagaimana beliau berjalan. Kita bisa melihat bagaimana beliau tidur, kita bisa melihat bagaimana beliau duduk, kita bisa melihat bagaimana beliau makan, bisa dicontoh. Tapi coba kalau yang diutus dari kalangan jin, kita tidak bisa melihat. Ya, diutus nabi dari kalangan kita manusia, dan jin bisa melihat, karena nabi kita adalah nabi juga untuk kalangan jin. Ya, Nabi SAW diutus dari kalangan kalian manusia yang paling mulia. Sifat yang lain yang dimiliki oleh Nabi, azizun alaihi ma'anittum. Ini sifatnya Rasul yang kedua. Merasa berat beliau, seandainya umatnya berat. Jadi beliau adalah orang yang tidak ingin umatnya berat. Beliau suka seandainya umatnya ringan. Beliau suka umatnya ini dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini banyak sekali contoh. Banyak sekali contoh. Mungkin salah satu contoh yang sesuai di bulan Ramadan ini, dulu Nabi pernah sholat malam, sholat tarawih. Para sahabat mendengar Rasul sholat di masjid, maka berjamaah makmum. Di hari yang kedua tambah ramai masjid itu karena tahu Rasul sholat. Di malam yang ketiga tambah meludak, penuh masjid itu. Kepingin dimakmumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diimami oleh Nabi. Tetapi ketika masjid itu meluap, meludak, ternyata Rasul tidak keluar rumah. Rasul sholat di dalam rumah, tidak keluar ke masjid. Sampai datang waktu subuh, Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, sengaja saya tidak keluar mengimami kalian karena saya khawatir, saya takut sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian. Iya, seandainya sholat tarawih itu wajib, ini saya akan berat bagi umat ini. Ya, tetapi demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan masih ingat bagaimana ketika suatu saat Nabi menyampaikan tentang ibadah haji, wajib atas kalian melakukan ibadah haji. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu? Rasul diam. Tanya lagi sahabat ini, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Diam lagi Rasul. Sampai yang ketiga kalinya, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Di situ Rasul marah. Mengingatkan agar tidak banyak bertanya ketika masa turunnya wahyu. Ya, bisa jadi kalau diwajibkan seandainya diwajibkan haji itu dengan sebab pertanyaan ini, ya, maka akan menjadi wajib ibadah haji itu. Niscaya kalian tidak akan mampu. Walhamdulillah, ibadah haji hanya sekali seumur hidup, itu pun bagi orang yang mampu. Manis tata'a ilaihi sabila. Ini sifat Nabi SAW. Tidak ingin umatnya susah. Dan agama Islam penuh dengan kemudahan. Tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, sholat dengan tidur. Fa subhanallah. Maha suci Allah yang telah mensyariatkan bagi kita agama yang mudah. Ini sifat Nabi yang kedua. Kemudian sifat yang lain, dan kita tutup dengan sifat ini. Harisun alaikum. Beliau adalah orang yang haris, sangat bersemangat. Siang malam beliau sampaikan agama ini. Siang malam beliau sampaikan Islam. Siang malam beliau sampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk umatnya. Dan semua yang membahayakan umat dikasih tahu oleh Nabi SAW. Sehingga wafatlah Nabi dalam keadaan sempurna agama Islam ini. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh umat kecuali telah diterangkan. Dan tidak ada satupun yang membahayakan umat ini kecuali juga telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Panjenengan butuh apa saja, ada dalam Islam. Butuh apa saja, ada jawabannya dalam Islam. Di antara sebabnya karena semangat Nabi di dalam menyampaikan Islam. Semangat Nabi agar umat ini mendapatkan hidayah. Sebuah kisah yang sangat mengharukan atau sangat bermanfaat. Suatu saat Nabi mendengar tetangga beliau orang Yahudi dalam keadaan sakarat, sakit parah. Seorang pemuda Yahudi. Nabi SAW menyempatkan untuk menengok, menjenguknya. Bukan sekedar menjenguk. Namun ada yang lebih berharga dari itu, mendakwahkan Islam agar dia masuk ke dalam Islam. Maka Nabi mengatakan kepada pemuda ini, masuklah ke dalam Islam, ucapkan kalimat La ilaha illallah. Terus demikian diajak dengan penuh kelembutan, dengan penuh semangat. Maka akhirnya pemuda ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Keluarlah Nabi SAW dari rumah pemuda itu seraya mengucapkan Alhamdulillahilladzi angqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari neraka Allah. Semangat Nabi yang luar biasa. Belum lagi sifat yang keempat yang disebutkan dalam ayat ini, bil mu'minina raufur rahim, sangat lembut dan sangat penyayang kepada umatnya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kurang lebih gambaran kehidupan Nabi sebagai seorang rasul. Semangat yang luar biasa menyampaikan al-haq, kebenaran dan yang dibutuhkan umat ini, penyayang dengan umatnya, tidak ingin umat ini susah, dan beliau adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Dan insyaallah pada kesempatan besok hari kita akan menyebutkan tentang bagaimana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semua ini mudah-mudahan mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang sangat besar, nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam wisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.